tingkah rupa. Saha kabupayan teh cu? Aroyak katebak angin, pucukna pating arua. Sok arua sekolah. Sakuring ajeng manehna tanpa mapan tukang awi panon poe dendek mulan kalangkang demong thank you. usaha.